الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني حفظكم الله، kita lanjutkan pada pagi hari ini untuk melengkapi silsilah mengenai fikih yang berkaitan dengan al-udhiyah atau sembelihan kurban. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan syarat sahnya dan syarat dibenarkannya, syarat diterimanya sebuah udhiyah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syarat sah dikategorikan benar sembelihan kurban kita apabila memenuhi 6 syarat. Apabila memenuhi 6 syarat. Syarat yang pertama, sahnya al-udhiyah, an takuna min bahimatil an'am. Syarat yang pertama, yaitu dari hewan ternak. Jadi syarat yang pertama, sembelihan tersebut dari hewan ternak. Nah, syarat yang pertama ini insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 3 faedah. Dari syarat yang pertama ini, kita akan menyebutkan 3 faedah atau 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama, dari syarat di atas, hewan ternak yang bagaimana yang diperbolehkan kita untuk menyembelihnya di dalam udhiyah. Jadi faedah yang pertama, dari syarat di atas, sembelihan harus dari hewan ternak. Hewan ternak yang bagaimana yang disyariatkan kita untuk menyembelihnya? Jawabannya, bahimatul an'am la takunu illa min ibilin au unta. Kemudian yang kedua, sapi. Kemudian yang ketiga, kambing. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami telah perintahkan dan syariatkan kepada mereka sembelihan. Tujuannya apa? Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuannya agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap binatang-binatang ternak tersebut atas rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dari ayat di atas, jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih hewan ternak. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika sampai kepada ayat di atas, hewan ternak di sini tidak lain dan tidak bukan adalah 3 jenis di atas. Yaitu unta dan sapi dan kambing. Kambing dengan 2 jenisnya. Al-Dhan wal-Ma'iz. Kambing kacang atau kacangan dan kambing domba atau biri-biri. Dua jenisnya. Ini dihukumi sama. Kambing kacangan atau domba biri-biri. Kemudian sapi. Apa yang mirip dengan sapi? Kerbau. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, tetapi yang rajih bahwasanya kerbau hukumnya sama dengan hukumnya sapi. Oleh sebab itu dari kalangan Asy-Syafi'iyah mereka mengatakan wal jamusu naw'un minal baqar. Asy-Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya jamus kerbau ini dari jenisnya sapi. Begitu pula Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau merajihkan bahwasanya kerbau termasuk yang dijadikan sebagai udhiyah. Oleh sebab itu, al-mausu'ah al-fiqhiyah di antara para fuqaha mereka mengatakan waqad sawwal fuqaha al-jamus bil baqar fil ahkam. Ahli fikih sudah menyamakan antara kerbau dan sapi di dalam beberapa hukum. Wa amiluhuma ka jinsin wahid. Dan menjadikan keduanya satu jenis. Ini kerbau dan sapi. Jadi, kembali kepada permasalahan di atas yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta. Kemudian sapi, kemudian kambing, jantan ataupun betina. Sebagian orang mengatakan betina enggak disukai, keliru. Jantan, betina hukumnya apa ya ikhwani? Sama. Bahkan ada disebutkan oleh para fuqaha bagaimana menyembelih kambing dalam keadaan hamil. Bagaimana hukumnya? Atau kambingnya hamil sebelum disembelih melahirkan. Anaknya ikut disembelih apa enggak? Kawan. Anaknya ikut disembelih apa enggak? Nah, tinggal dilihat sekarang. Kalau kambing tersebut sudah diniatkan untuk udhiyah dan dia hamil kemudian lahir sebelum disembelih. Maka dua-duanya termasuk udhiyah. Disembelih ibunya, kemudian setelah itu disembelih anak. Karena sudah dijadikan sebagai udhiyah sebelum lahir. Nah, kecuali kalau sebelumnya belum niat udhiyah, kemudian lahir, baru setelah itu diniatkan sang ibu saja yang disembelih, maka yang disembelih adalah ibunya. Ini sampai disebutkan oleh para fuqaha. Berarti hukum antara jantan dan betina apa? Sama hukumnya. Sehingga tiga jenis di atas ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad. Dari tiga mazhab. Ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapatnya Imam Malik. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah. Kenapa kita katakan demikian? Karena memang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada sedikit perbedaan pendapat di ikhwani. Di antara para fuqaha. Al-Hasan Ibn Saleh. Dia mengatakan. Al-Baqar Al-Wahshi yujzi. Apa Al-Baqar Al-Wahshi? Banteng. Banteng boleh dijadikan sebagai sembelihan. Dihukumi sama dengan sapi. Dan ini enggak benar. Karena banteng berbeda dengan sapi. Banteng sedikit liar. Berbeda dengan sapi. Oleh sebab itu, yang menyembelih banteng enggak sah. Maksudnya enggak sah di sini, enggak termasuk udhiyah. Kemudian kata Hasan ibn Salih, wadabbi yujzi. Apa artinya dabbi? Rusa. Boleh disembelih. Ini kata dia. Karena dikiaskan dengan kambing. Ini enggak benar. Karena rusa jauh berbeda dengan kambing. Oleh sebab itu, selain dari tiga hal di atas, enggak sah dijadikan sebagai udhiyah. Baik itu zebra, atau kuda, atau himar, keledai, laki-laki, dan laki-laki, jantan, atau betina. Enggak sah. Atau ikan paus yang besar dijadikan sebagai udhiyah, besar dagingnya, bisa dibagi-bagikan ke tetangga. Dibagi-bagikan mendapatkan apa? Ganjaran sedekah, udhiyah enggak termasuk. Sampai-sampai para ulama mengatakan penggabungan antara kambing dan rusa kalau melahirkan anak ini enggak sah dijadikan sebagai udhiyah. Perkawinan antara rusa dan kambing. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Disebutkan oleh mereka perkawinan antara rusa dan kambing kalau melahirkan anaknya, apakah boleh anak ini disembelih? Jawabannya tidak. Tidak boleh. Karena harus murni. Tiga. Unta, kambing, dan sapi. Ibnu Hazm lebih antik lagi pendapatnya. Ibnu Hazm, memang beliau ini subhanallah, di dalam beberapa perkara-perkara fikih, pendapatnya ini banyak yang kontroversi. Termasuk dalam perkara ini. Apa kata Ibnu Hazm? Kullu hayawanin yasduq lil udhiyah. Segala macam binatang bisa dijadikan sebagai udhiyah. Hatta tayr alladhi yu'kal lahmu. Sampai burung yang bisa dimakan, bisa dijadikan sebagai udhiyah. Ini terlalu luas. Sampai burung yang bisa dimakan, bisa untuk dijadikan sebagai udhiyah. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang jauh sekali. Ibnu Hazm, beberapa pendapat memang sering membuat kontroversi. Kita agak sedikit keluar. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila anak perawan ridha untuk dinikahi, tanda-tanda keridhaan dari seorang perawan itu apa? Diam. Ridhaha sukutuha. Kata Ibnu Hazm, kalau perawan tersebut berbicara, iya Pak, aku setuju, jangan dinikahkan. Karena kenapa? Ridhanya seorang wanita, diam. Jadi kalau berbicara, walaupun dia mengatakan setuju, jangan dinikahkan. Berarti enggak ridha. Ini pemahaman yang antik, ikhwan. Begitu juga ketika datang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takun lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu. Uff. Hui. Kata Ibnu Hazm, berarti kalau kata-kata yang lain boleh. Mau mencaci, mau memaki. Selain uff, maka boleh. Ini pendapat yang jauh sekali. Begitu juga beliau memperbolehkan seorang nabi dari kalangan wanita. Definisi nabi adalah seorang laki-laki. Kata Ibnu Hazm, bisa wanita. Oleh sebab itu dia menjadikan Maryam bintu Imran, ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai nabiyah. Seorang nabi. Begitu pula menjadikan istrinya Fir'aun yang bernama apa? Siapa? Asia sebagai nabiyah. Dan sekian banyak kontroversi dan akan datang nanti insyaAllah beberapa hal mengenai Ibnu Hazm di dalam perkara udhiyah. Di antara pendapat beliau di dalam perkara ini, sampai burung boleh dimakan. Dijadikan sebagai udhiyah yang bisa dimakan. Ini pendapat yang amat sangat jauh sekali. Yang rajih. Dan ini pendapat jumhur. Kembali kepada perkara di atas. Udhiyah yang dijadikan sebagai hewan ternak. Yaitu kambing. Kemudian sapi. Dan unta. Karena kenapa? Karena lam yunqal 'anil nabi alaihi salatu wassalam wala an ahadin min ashabihi dhahu bighairiha. Karena belum pernah dinukilkan baik dari nabi alaihi salatu wassalam dan dari para sahabat mereka menyembelih selain dari tiga jenis di atas, belum pernah dinukilkan. Oleh sebab itu, na'am, faedah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hewan ternak ketika kita menyembelih al-udhiyah adalah, na'am, tiga jenis di atas. Kemudian, faedah yang kedua, dari syarat yang pertama, fi man tujzi' al-udhiyah. Untuk berapa orang, satu sembelihan. Atau dari berapa orang satu sembelihan. Maksudnya di sini satu sembelihan itu bisa dibeli dari beberapa orang atau bisa dibeli dari berapa orang. Faedah yang kedua, satu sembelihan itu bisa dibeli dari berapa orang? Jawabannya, al-udhiyah tajuzu bil-ba'iri wal-baqarati al-wahidah an sab'ah. Satu unta dan satu sapi bisa dibeli satu orang, dan ini baik. Dan ini paling bagus. Satu orang beli sapi utuh. Atau satu orang beli unta utuh. Yang diperuntukkan untuk dia dan anak istrinya. Ini baik. Kalau dia punya harta dan mampu. Kalau tidak mampu. Maka boleh kongsi. Untuk sapi dan unta. Dari berapa orang? Dari 7 orang. Kalau dia beli sapi dan unta utuh, ini yang paling afdal. Kalau dia enggak mampu punya uang terbatas, maka boleh kongsi. Ikut menanam. Berpartisipasi. Paling maksimal berapa? 7 orang. Tinggal nanti dagingnya dibagi per orang dapat 1/7. Kalau dia punya keuangan yang lebih, tapi masih enggak cukup, bisa kongsi 3 orang. Nanti dagingnya dibagi berapa? Tiap orang dapat 1/3. Punya kelebihan uang, tapi masih enggak mampu, bisa kongsi antara dia dengan saudaranya. Atau antara dia dengan tetangganya. Atau antara dia dengan temannya. 2 orang, enggak ada masalah. Dibagi menjadi 2. Masing-masing dapat separuh. Maksimal 7. Lebih dari 7, gak sah. 8-9, gak sah. Maksimal 7. Untuk apa? Sapi dan unta. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyyati budnah." Kami dahulu pernah menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyyah. Pada tahun perjanjian Hudaybiyyah. Kami pernah menyembelih bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Al-budnah an sab'ah. Kami sembelih satu unta yang di sana mereka berkongsi dari 7 orang. Jadi 7 orang mereka membeli satu unta dan disembelih bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wal baqaratu an sab'ah. Dan mereka pun juga berkongsi 7 orang untuk membeli seekor sapi dan disembelih bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bersama sembelihan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas bahwasanya para sahabat mereka berkongsi berapa orang? 7 orang. Untuk membeli sapi dan untuk membeli 6 unta. Untuk membeli sapi dan untuk membeli unta. Kemudian kambing. Wa tujzi usyad fil udhiyati anil wahidi wa ahli baitih. Adapun kambing, enggak ada yang namanya kongsi. Maka satu orang kalau ingin beli kambing utuh. Enggak bisa dibagi-bagi antara dia dengan saudaranya. Atau antara dia dengan tetangganya. Atau antara dia dengan temannya. Enggak sah. Kalau kambing harus dibeli secara utuh. Enggak boleh adanya kongsi. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Dahulu, pemuda, laki-laki, mereka menyembelih kambing yang diperuntukkan baginya dan bagi keluarganya. Yang dimaksud keluarga di sini, yang ada di dalam rumahnya. Yaitu istri dan anak-anak yang masih ada bersama dia. Satu kambing dia beli. Fayaqulun wa yut'imun. Mereka pun seluruhnya memakan dari sembelihan itu dan memberikan kepada orang lain. Mereka memakan dan merasakan dari sembelihan satu kambing untuk keluarganya dan mereka pun juga memberikan kepada orang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang boleh untuk berkongsi itu hanya sapi dan unta saja. Adapun kambing harus dibeli setiap orang satu ekor secara utuh. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Dan ini merupakan pendapatnya Ali bin Abi Thalib dari kalangan para khulafa. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dan Ibnu Mas'ud dari kalangan para sahabat. Dan ini pun juga merupakan pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dari Madhahibul Arba'ah. Dari 4 madhab. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kenapa kita katakan jumhur? Karena memang di sana ada khilaf di antara mereka. Sa'id Ibn Musayyib, beliau berpendapat kalau satu kambing memang enggak boleh adanya kongsi. Harus dibeli secara utuh. Tapi kalau sapi dan unta boleh berkongsi sampai 10 orang. Lebih dari 7. Boleh kongsi sampai 10 orang. Beliau menggunakan sebuah hadis yang dihukumi oleh para ulama bahwasanya hadis tersebut adalah hadithun ta'if. Hadis yang amat sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini Sa'id ibn Musayyib. Ibnu Hazm, apa pendapatnya beliau? Kambing pun boleh berkongsi sampai 7 orang. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Sampai kambing saja boleh kongsi 7 orang. Enggak ada masalah. Karena ini urusannya kebaikan. Wa kullun fi khair, kata beliau. Dan semuanya baik. Berpartisipasi dalam kebaikan. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Pendapatnya Imam Malik. Dari kalangan madzhabul arba'ah. Apa kata Imam Malik? La yajuzul istirak fi jami'il asnaf. Enggak boleh adanya kongsi di seluruh jenis. Ini kebalikan dari semuanya. Imam Malik berpendapat, kambing enggak ada kongsi, sapi enggak ada kongsi, dan unta pun enggak ada yang namanya kongsi. Semuanya harus dibeli utuh, sendiri. Per orang 1 ekor. Kenapa ya ikhwani? Bisa jadi hadis-hadis di atas belum sampai kepada mereka. Nah, mereka adalah manusia. Bisa jadi, kata para ulama, hadis-hadis yang membolehkan mengenai kongsi sapi dan unta oleh 7 orang, bisa jadi hadis-hadis tersebut tidak sampai kepada mereka. Oleh karena itu mereka berpendapat menyelisih dari pendapatnya jumhurul ulama. Ini faedah yang kedua dari syarat yang pertama. Faedah yang ketiga, ma huwal afdal fil udhiyah. Faedah yang terakhir dari syarat yang pertama, apa yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling baik di dalam hewan sembelihan? Apa yang paling afdal? Para ulama membagi perkara yang paling bagus dari 2 sisi. Yang pertama, min haitsul jins. Dari sisi jenisnya, mana yang paling afdal? Kemudian yang kedua, dari sisi sifatnya, apa yang paling afdal? Faedah yang ketiga, mana yang paling afdal dari hewan-hewan ternak yang disembelih? Terbagi menjadi 2. Yang paling afdal dari sisi jenis, dan yang paling afdal dari sisi sifat. Yang paling afdal dari sisi jenis, yang pertama adalah al-ba'ir, unta. Dari sisi jenis, yang paling afdal dijadikan sebagai sembelihan adalah unta. Kemudian, level berikutnya adalah sapi. Kemudian, level berikutnya adalah adhan, domba. Kemudian, level berikutnya adalah ma'iz, kambing kacangan. Jadi yang pertama apa para hadirin? Unta. Setelahnya sapi. Setelahnya domba. Setelahnya kambing kacang-kacangan. Ini yang keberapa? Yang keempat. Level yang kelima, subul badanah. 1/7 unta. Karena kenapa? Permasalahan sebelumnya. Boleh seseorang mendapatkan 1/7 apa? Unta ataupun sapi kalau berkongsi. Level yang kelima, subul badanah, 1/7 unta. Dan level yang terakhir adalah 1/7 apa? Sapi. Level yang terakhir adalah 1/7 sapi. Dan ini merupakan mazhabnya jumhurul ulama. Dan ini merupakan mazhabnya jumhurul ulama. Dari kalangan madzhabul arba'ah, ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Kemudian Imam Malik menyelisih mereka. Apa pendapatnya Imam Malik? Tetap yang namanya kambing lebih baik daripada unta dan sapi. Ini pendapatnya Imam Malik. Karena kenapa? Nabi SAW dari sekian hadis beliau selalu dan paling banyak menyembelih kambing dibandingkan dengan sapi maupun unta. Yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau banyak sekali menyembelih kambing dibandingkan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaf'al illa al-afdal, dan Nabi sallallahu alaihi tidak melakukan kecuali yang paling baik. Ini pendapatnya Imam Malik, akan tetapi hujahnya jumhur ulama, mereka memiliki hujah yang kuat, maka yang paling afdal dari sisi jenis yang sudah kita sebutkan di atas. Ini dari sisi apa? Jenis. Dari sisi sifat, kata para ulama, al-asman, yang paling gemuk. Baik kambing maupun sapi maupun unta. Walaupun enggak ada di sini unta. Walaupun enggak ada di sini unta. Sapi berapa ya kawan sekarang harganya? 6. Berapa? 15 juta. 15 juta. Berarti kalau 1/7 berapa? 2 jutaan. Nah, sekitar itu. Kalau mau dibagi kongsi 1/7 sekitar 2 jutaan. Unta berapa ya? Kurang lebih seperti sapi harganya. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti sapi harganya. Antara 10 sampai 15 juta. Karena kita ingat ketika kita di Yaman pernah menyembelih anak dari unta, dihargai sekitar kurang lebih 6 sampai 7 juta. Itu dijadikan sebagai walimah. Walimahnya di sana pakai unta. Nah, kalau yang agak besar ya antara itu 10 sampai 15 juta. Nah. Jadi yang paling baik dari sisi jenisnya al-asman, yang paling gemuk. Maksudnya dari yang paling gemuk adalah yang paling banyak apa? Dagingnya. Wal akmal khilqah, yang paling sempurna bentuk ciptaannya. Wal ahsan manzaran, dan yang paling baik penampilannya atau pemandangannya. Yang paling gemuk, yang paling bagus penciptaannya, dan yang paling bagus penampilannya. Fisiknya. Dalilnya hadis yang sudah kita sebutkan semalam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dua domba amlahain yang memiliki bentuk yang bagus. Bulunya bergabung antara hitam dan putih dan memiliki dua tanduk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtaraka bisayni saminain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mau udhiyah, beliau selalu membeli dua domba yang gemuk. Dua domba yang gemuk-gemuk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsin amlahin fahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba yang bagus penampilannya, yang jantan. Yamsi fi sawad, berjalan dengan kehitaman. Wa yandur fi sawad, dia melihat dengan kehitaman. Wa ya'kul fi sawad, dan dia makan dengan kehitaman. Apa yang dimaksud dengan jalan, makan, dan melihat dengan kehitaman? Maksudnya domba tersebut di mulutnya ada bulu-bulu hitam. Di matanya ada bulu-bulu hitam. Di kaki-kakinya ada bulu-bulu hitam, yang paling bagus penampilan. Ini yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling afdal dari sisi apa tadi? Dari sisi sifatnya. Barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, syarat sahnya udhiyah yang kedua, yaitu an tablugha as-sinna al-mahduda syar'an, yang sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan. Jadi syarat sahnya yang kedua harus sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Harus sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan di dalam syariat. Baik itu unta, kambing maupun sapi. Apa batas usia tiga jenis di atas? Datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Baik itu musinnah dari jenis sapi, atau musinnah dari jenis kambing, atau musinnah dari jenis unta. La tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Illa an ta'assara alaikum fatadhbahu jad'atan min adh-dhan. Kecuali kalian, kalau kalian tidak bisa mendapatkan kambing musinnah, maka tidak mengapa kalian ambil domba dari jenis jad'ah. Apa musinnah? Apa jad'ah? Kita akan jelaskan. Dari hadis di atas, jangan kalian sembelih unta, sapi, dan kambing kecuali musinnah. Kalau kalian tidak mendapatkan kambing musinnah, di perkecualian kambing, maka kalian ambil domba dari jenis jad'ah. Al-musinnah, yang dimaksud dengan musinnah di sini, allati saqatat thanayaha, yang sudah tanggal gigi seri-serinya. Yang sudah tanggal gigi seri-serinya. Dan akan tumbuh gigi yang lain. Jadi yang sudah tanggal gigi seri-serinya. Baik itu unta, sapi maupun kambing. Yang sudah tanggal gigi seri-serinya. Wal jaz'ah ma qawiya ma lam yasir thaniyan. Kalau jaz'ah yang sudah mulai kuat dan di bawahnya thaniyah. Jadi thaniyah atau musinnah lebih tua daripada jaz'ah. Jaz'ah yang sudah mulai kuat dan di bawahnya musinnah. Kalau musinnah yang sudah gugur dan tanggal gigi serinya dan muncul gigi-gigi yang lain. Maka al-musinnah minal ibil, yang dimaksud dengan musinnah dari unta, ma akmala khamsa sinin wa dakhala fis sadisah. Yang dimaksud dengan musinnah dari unta yang genap umurnya 5 tahun. Ini usia. Usianya unta berapa? 5 tahun, genap. Enggak kurang. Dan masuk kepada ke-6. Yang genap 5 tahun dan masuk kepada tahun ke-6. Maka dilihat. Kalau unta umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, maka enggak sah. Jadi unta harus sempurna usianya berapa? 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ini gigi seri yang tanggal dari unta, yaitu yang sudah berumur 5 tahun dan masuk yang ke-6. Wal musinna minal baqar, dan musinna dari sapi yang sudah tanggal gigi serinya, ma akmalas sanatain, yang sudah genap berapa tahun? 2 tahun dan masuk kepada tahun ke-3. Jadi jangan sembarangan para hadirin. Mau beli sapi ditanya dulu. Ini umurnya berapa? Usianya berapa? Bisa juga dilihat bagi orang-orang yang berpengalaman. Tidak dari giginya. Kurang dari 2 tahun, apa hukumnya? Gak sah. Ibaratnya seperti sembelihan biasa. Maka harus genap 2 tahun dan masuk pada tahun yang ketiga. Sekarang kambing. Wal musinna minal ghanam ma tamma lahu sanah. Musinna yang sudah tanggal gigi serinya dari kambing. Baik itu apa? Kacangan maupun domba. Mohon diperhatikan berarti. Baik yang kacangan maupun domba. Ma akmala lahu sanah. Yang sudah sempurna 1 tahun. Dan masuk tahun kedua. Jadi dilihat. Kambing kacangan dan domba. Yang genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Illa anta asara alaikum, kata Nabi. Kalau kalian tidak bisa mencari dan susah mencari kambing yang genap 1 tahun. Maka enggak masalah kalian ambil domba. Ini ada pengecualian antara kacangan dan domba. Kalau kacangan harus 1 tahun. Domba sebetulnya 1 tahun. Tapi kalau kalian enggak bisa. Atau ada yang lain. Maka diperbolehkan mengambil domba jaza'ah. Jaza'ah ma tamma lahu nisfu sanah. Yang sudah genap 1/2 tahun. Yaitu berapa bulan? 6 bulan dan masuk kepada bulan yang ketujuh. Khusus apa ini? Domba. Jadi domba paling minim yang sudah genap 6 bulan dan masuk ke 7 bulan. Jadi kalau kita mau beli domba ditanya orangnya. Mau beli kambing biri-biri ditanya orangnya. Ini umurnya berapa? Usianya berapa? Kalau sudah masuk 7 bulan maka sah untuk dijadikan sebagai udhiyah. Adapun kacangan enggak sah kecuali halus sempurna berapa? 1 tahun. Barakallahu fikum. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang hewan ternak harus menjadi apa? Miliknya. Yang dimaksud miliknya di sini apa? Berarti enggak boleh menyembelih hewan orang lain. Atau menyembelih hewan curian. Atau menyembelih hewan maghsub, pinjaman. Minjam kambing, minjam sapi, tahu-tahu disembelih. Menjadi udhiyah, maka enggak sah. Karena kenapa? Bukan miliknya. Ini syarat yang ke-3. Syarat yang ke-4. An la yata'allak bi'aqil ghair. Hewan ini tidak ada sangkut pautnya dengan tuntutan orang lain. Hewan ini tidak ada sangkut pautnya dengan tuntutan orang lain. Hewan ini tidak ada sangkut pautnya dengan tuntutan orang lain. Tuntutan orang lain seperti apa ya ikhwani? Almarhun. Yang digadaikan. Yang digadaikan. Pak Kubro. Pada suatu ketika. Butuh uang. Beliau punya sapi. Digadaikan kepada saya. Kasih saya uang. 10 juta. Waktunya saya kasih Pak Kubro 6 bulan. Jalan 3 bulan. Datang Idul Adha. Kemudian saya sembelih. Apa hukumnya ini? Gak sah. Karena ini tuntutannya Pak Kubro. maka hewan gadaian tidak boleh disembelih. Kemudian syarat yang keberapa ya ikhwani? Syarat yang kelima, an yakuna salimatun minal uyub minal ajza. Mungkin kita putus sampai di sini bagi ikhwah yang mungkin sudah agak sedikit loyo. Nah, ngambil air wudu. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan saat lagi insyaallah. Kemudian syarat yang kelima, an takuna salimatan min al'uyubi min al ajza. Syarat yang kelima, bahwasanya hewan sembelihan harus selamat dari kecatatan atau aib yang berpengaruh atas keabsahan sembelihan. Jadi syarat yang kelima, harus selamat dari cacat. Cacat bermacam-macam. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cacat yang tidak sah atas hewan ternak itu ada empat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihukumi sahih oleh Imam Al-Albani di dalam sahih Sunan An-Nasa'i dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib. Radhiyallahu ta'ala anhu arzah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, arba'un la tujzi' fil adahi. Arba'un la tujzi' fil adahi. Ada empat jenis yang tidak sah di dalam udhiyah. Yang pertama sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-awra al-bayyin awaruha. Kemudian yang kedua, wal-mariq al-bayyin maraduha. Kemudian yang ketiga, wal-ajfa allati la tanqi. Kemudian yang keempat, wal-arja al-bayyin arajuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi. Ada empat jenis hewan ternak yang tidak sah di dalam sembelihan. Yang pertama, al-awra al-bayyin awaruha, yang buta sebelah matanya. Satu bisa melihat, yang satu enggak bisa. Jadi penglihatannya cuma satu saja. Kanan bisa melihat, yang kiri buta. Atau sebaliknya, yang kiri bisa melihat, yang kanan buta. Ini enggak sah. Al-awra al-bayyin awaruha. Yang tidak bisa melihat dan nampak ketidakbisanya dia di dalam melihat. Yang sebelah mata tidak bisa memandang. Ini aib yang pertama. Kemudian aib yang kedua, wal marid al bayyin maraduha, penyakit yang tampak penyakitnya. Yang pertama buta sebelah mata, yang kedua sakit dan tampak sekali penyakitnya. Maka penyakit apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Para ulama mereka menyebutkan, kal humma yamna syahiyataha, seperti penyakit demam panas, demam yang mengganggu nafsu makan hewan tersebut. Enggak nafsu makan. seperti humma, penyakit demam yang terus menerus, panas. Ini enggak sah disembelih. Wa kal jarab adh-dhahir al-mufsid li lahmiha, kudis yang parah yang berpengaruh kepada dagingnya. Kudis yang parah yang berpengaruh kepada dagingnya. Ini dikategorikan sebagai penyakit yang nampak sekali penyakitnya. Wal jarhul amik al mu'athir ala sihatiha, atau yang punya luka yang amat sangat dalam yang berpengaruh kepada kesehatannya. Ini masuk ke dalam kategori penyakit yang nampak penyakitnya, kudis atau demam atau luka yang dalam. Ini masuk kepada poin yang kedua. Penyakit yang nampak, sakit yang nampak, penyakitnya. Kemudian aib yang ketiga atau cacat yang ketiga, wal arja al bayyin arajuha, yang pincang jalannya, yang pincang dan nampak kepincangannya. Bisa berjalan pincang dan nampak sekali kepincangannya, yang mana dia tidak mampu untuk berjalan normal. Ini cacat yang tidak sah untuk disembelih. Yang ketiga apa? Pincang yang nampak sekali kepincangannya. Kemudian yang keempat, wal arja wal ajfa allati la tunqi. Ya, itu kurus sekali yang sampai hilang sumsumnya. Melihat kambing ini enggak normal. Kurus sekali. Kurus yang seperti penyakit. Kurus yang sampai hilang sumsumnya. Kurus yang sampai hilang sumsumnya. Ini empat aib yang dikategorikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak sah di dalam menyembelihnya. Yang pertama apa para hadirin? Enam. Buta sebelah matanya. Yang kedua, penyakit yang nampak. Yang ketiga, pincang. Kemudian yang keempat, kurus. Yang amat sangat kurus. Sampai hilang sumsumnya. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau setelah hadis di atas, beliau mengucapkan, وَيَلْحَقْ بِهَا مَا كَانَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدْ. Kata beliau, kalau ada selain dari hadis di atas yang sifatnya sama seperti itu. Hadis di atas empat. Kalau ada sesuatu yang lain dari empat ini yang sama seperti itu atau lebih parah, maka hukumnya apa? Tambah dan lebih tidak? Tidak sah. Kata Ibnu Utsaimin, ditambah dari empat di atas enam poin. Jadinya berapa? Sepuluh. Beliau menambah dari 4 di atas 6 poin. Jadinya 10. Kata beliau yang ke-6, al-amya allati la tubsir bi'ainiha. Yang ke-6 ini dua-dua matanya apa? Buta. Kalau tadi sebelah mata, kalau ini yang ke-6, dua-duanya buta. Ini sama atau lebih parah? Lebih parah. Jelas tambah dasar. Ini kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, al-amya allati la tubsir, yang buta dua-duanya tidak bisa melihat. Ini lebih parah. Kemudian yang ketujuh, al-mabshumah, yaitu yang mengembang perutnya karena rusak alat pencernaan yang dia miliki. Yang ke berapa ini? Yang ke 6 ya. Tadi yang kelima. Sekarang yang ke-6, al-mabshumah, yang mengembang perutnya karena ada rusak alat pencernaan yang kambing tersebut miliki, atau unta tersebut, atau sapi tersebut. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, al-mutawallida idza ta'assarat wiladatuha. Kambing yang hamil, yang betul-betul kesulitan dan ada sesuatu, penyakit yang membuat dia susah untuk melahirkan. hamil dan susah untuk melahirkan. Maka ini tidak boleh disembelih. Posisi sudah mau melahirkan dan susah untuk melahirkan. Ada sesuatu yang enggak beres dengan kambing ini. Maka ini enggak sah untuk disembelih. Ini yang keberapa, ikhwan? Kemudian yang ke-8. Al-musab bima yumayyituha. Terkena sesuatu yang dapat membunuhnya. Terkena sesuatu yang dapat membunuhnya. Seperti al-khanuq, kata beliau. Terkena sesuatu yang dapat membunuhnya seperti tercekik. Kebelit tali. Tercekik. Enggak sah untuk dijadikan sebagai udhiyah. Atau, kata beliau, sukut min ulu. Jatuh dari ketinggian. Sudah berpenyakit berarti, kambing ini. Tercekik atau jatuh dari ketinggian. Dalam keadaan sekarat, atau sebelum mati, boleh disembelih. Tapi apakah mendapatkan pahala udhiyah? Jawabannya apa? Tidak mendapatkan pahala udhiyah. Karena tidak selamat dari kecacatan. Tidak selamat dari cacat. Ini yang keberapa, ya ikhwani? Yang ke-8. Yang ke-9, kata beliau, az-zumna. Menaun. Apa? Menaun. Al-ajiza anil musyli'aha. Ya, ini sudah tua sekali. Amat sangat tua. Enggak semua. Amat sangat tua yang sudah tidak bisa berjalan. Mungkin karena umur yang sudah terlalu tua. Atau mungkin punya penyakit. Yang sudah tidak mampu berjalan. Nampak sekali. Tua dan tidak bisa berjalan. Mungkin karena penyakit atau karena umurnya. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Kemudian yang terakhir, kata beliau. Maqtu'atu ahadil yadaini awir rijlain. Yang kalau tadi kan pincang. Kalau ini sudah terputus salah satu kaki dan tangannya. Kambing kakinya di depan sama di belakangnya. Tangannya? Apa enggak punya tangan, dua-dua empat-empatnya kaki. Wallahu a'lam. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ahadul yadain aw rijlain. Salah satu tangannya atau salah satu kakinya. Wallahu a'lam mana yang kaki dan mana yang tangan. Al-muhim, enggak sekedar bincang, bahkan ini sudah terputus apa? Kaki maupun tangannya, maka ini lebih parah. Maka ini lebih parah. Maka selain itu, kalau ada beberapa perkara yang sifatnya cacat, maka dihukumi apa? Dihukumi makruh. Kalau ada cacat, selain dari 10 hal di atas, lebih ringan dari 10 hal di atas, dan itu sebuah kecatatan, maka dihukumi apa? Makruh. Disembelih boleh? Jawabannya apa? Boleh. Tapi makruh. Enggak seperti yang pertama yang sempurna-sempurna tadi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, contoh hewan, kambing, sapi, atau unta yang makruh, bagi kita, kalau ada yang lain, mending ngambil yang lain. Kalau enggak ada, ambil ini dan sah hukumnya. Yang makruh diantaranya, yang pertama, al-adba'. Yang terputus apa? Telinganya. Yang terputus, telinganya. Au nisfu qarniha. Yang terputus telinganya atau terputus separuh tanduknya. Ini makruh. Boleh, boleh. Tapi makruh. Kalau ada yang lain, ambil yang lebih sempurna. Yang pertama apa? Terputus telinganya atau separuh tanduknya. Kemudian yang kedua, al-muqabalah. Yaitu yang tersayat-sayat telinganya dari depan, kata beliau. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang tersayat-sayat telinganya dari depan. Dan begitu pula dari belakang. Yang tersayat ada sayatan atau ada sedikit robekan tapi masih utuh. ada sedikit robekan dari depan atau dari belakang. Ini hukumnya apa? Makruh. Ada yang lain, ambil yang lain. Kemudian asyarfa yang terbelah separuh telinganya. Ini makruh. Kalau tadi telinganya hilang. Ini separuh yang hilang. Ini pun juga dikategorikan makruh. Separuh telinganya hilang. Au al-khurqa yang terbakar telinganya. Mungkin ada api. Tidak sengaja kambing tersebut masuk atau melewati dan terkena apa? Telinganya. Ada sedikit bakaran di tubuhnya. Nah, maka ini hukumnya apa? Makruh. Boleh, boleh. Maka ini hukumnya apa? Makruh. Kemudian, al-musta'silah. Yang hilang semua tanduknya. Kalau yang tadi separuh. Kalau yang ini hilang semua tanduknya. Ini juga dikategorikan sebagai makruh. Kemudian, ma kuti'a min ilyatayh. Yang hilang separuh ekornya. Kategorikan sama para ulama sebagai perkara yang makruh. Hilang separuh ekornya. Atau seluruh ekornya. Kecuali apa para hadirin? Kecuali apa? Nah, karena kecuali yang memang dari penciptaannya sudah tidak ada ekor. Karena dari penciptaannya tidak ada ekor. Yang terputus separuh atau terputus seluruhnya, ini makruh. Kemudian ma kuti'a dzakaruh, yang terpotong zakarnya. Alat kelaminnya terpotong. Allahu a'lam, secara medis masih bisa hidup apa enggak ya? Dikebiri ya? Tah, nah. Dikebiri. Dikebiri terputus zakarnya. Diambil telurnya kalau dikebiri, ini diputus, ini terputus zakarnya. Nah, zakar kambing atau zakar unta atau zakar sapi. Terputus zakarnya, makruh. Ma kuti'a min ulumati sadiha, yang terpotong dari puting susunya bagi kambing yang betina. Yang terpotong dari salah satu puting susunya. Nah, dari kambing betina, kecuali yang memang sudah dari asal penciptaannya seperti itu, nah, maka tidak masalah. Ini syarat yang kelima. Nah, agar menyembelih di waktu yang sudah ditentukan di dalam syariat. Menyembelih di waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Kurang sekitar 7-8 menit, insyaallah. Waktu yang ditentukan oleh syariat terbagi menjadi dua. Awalu waktiha wa akhiru waktiha. Permulaan waktu yang diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dan kapan berakhirnya waktu diperbolehkan kita untuk menyembelih. Jadi terbagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kapan diperbolehkan memulai sembelihan. Jadi yang pertama, kapan diperbolehkan untuk menyembelih di waktu yang pertama ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 3 mazhab. Sampai 3 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Malik rahimahumullah. Mazhabnya Imam Malik, beliau berpendapat bahwasanya waktu bolehnya kita menyembelih setelah menyembelihnya imam. Jadi enggak cukup setelah salatnya imam, enggak cukup. Setelah khutbahnya imam masih enggak cukup. Sampai imam tersebut menyembelih hewan kurban. Yang dimaksud imam di sini adalah waliul amr, pemerintah atau presiden, atau presiden menentukan, kalian semuanya rakyatku, sembelih hewan kurban mulai 7:30. Maka jam ini kita diperbolehkan untuk menyembelih. Sebelum itu enggak boleh. Atau imam waliul amr, pemerintah menyembelih di hadapan masyarakat, maka masyarakat menyembelih setelah menyembelihnya imam. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik, setelah sembelihan imam atau waliul amr. Dalilnya apa? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, beliau mengatakan, taqaddama rijalun fanahu. Ada beberapa orang, mereka terburu-buru, mendahului di dalam menyembelih udhiyah. Wa dhannu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahar. Dan mereka mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyembelih. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد مكانها أخرى. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengulangi sembelihannya. Bagi yang mau menyembelih, beli lagi, disembelih kembali. فأمرهم بأن ينحروا بعدما نحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian diperintahkan mereka untuk menyembelih setelah sembelihannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bagaimana? Kata para ulama, maksud dari hadis di atas adamut ta'jil. Jangan tergesa-gesa. Jangan keburu-buru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang waliul amr, beliau seorang imam, dan beliau seorang imam di dalam salat Id. Maksudnya di sini, jangan kalian menyembelih sebelum imam salat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat, maka sembelih. Maksudnya di sini seperti itu. Bukan setelah harus imam atau waliul amr menyembelih. Ini maksud dari hadis di atas, tapi Imam Malik memahami secara konteks bahwasanya tidak boleh setelah harus sembelihan imam. Pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab yang kedua. Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh sembelih kecuali setelah khutbah. Salat enggak cukup. Kita salat semuanya di Masjid Al-Ukhuwah. Abu Saleh imami. Ustaz Abu Saleh imami. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, kalau ada yang keluar setelah sholat dan menyembelih, dan imam masih berkhutbah, sembelihannya apa? Tidak sah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Mana dari kalangan para Syafi'i yang mereka mengaku pengikutnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berpendapat setelah khutbah. Baru monggo kalian silahkan. Setelah mendengarkan khutbah kita keluar, baru boleh menyembelih. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang terakhir, dan ini merupakan pendapat yang rajih, pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan Abu Hanifah dari kalangan madzahibul arba'ah. Imam Ahmad berpendapat anna al-udhiyata muqayyadatun bis-salat. Bahwasanya sembelihan hewan kurban itu terikat dengan salat saja. Mendengarkan khutbah tidak wajib. Yang mau mendengarkan silakan mendengarkan, yang mau keluar silakan keluar. Dan bukan wajib. Jadi batas penentuan bolehnya seseorang menyembelih setelah menjalankan salat. Setelah selesai salat dia keluar, imam masih khatib dan dia menyembelih, apa hukumnya? Boleh dan sah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa arda, kata beliau, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menyaksikan Idul Adha bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Sufyan atau kata Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali, aku menyaksikan Idul Adha bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma qada as-salata bin-nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatnya bersama kaum muslimin, setelah itu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada kambing sudah disembelih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla as-salat falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, dia datangkan sembelihan yang lain. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, dia datangkan sembelihan yang lain. Maksudnya di sini sembelihan tersebut tidak sah sebagai udhiyah. Wa man lam yadhbah falyadhbah ala ismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla as-salat," barang siapa yang menyembelih sebelum salat. Ini garis bawahi. Sebelum salat. "Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa fi nusuki minha syai." Maka itu merupakan daging biasa yang dia peruntukkan untuk keluarganya dan tidak termasuk daripada perkara udhiyah. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi yang menyembelih sebelum subuh enggak sah, menyembelih setelah subuh sebelum salat enggak sah. Kapan mulai sahnya? Setelah imam melaksanakan apa? Salat. Ini bagi yang mukim. Bagi yang musafir ya dikiaskan, tinggal dilihat waktunya. Kapan imam selesai sholat? Ya ketika waktu duha. Ketika waktu duha. Ini waktu pertama dibolehkannya menyembelih. Adapun waktu terakhir dibolehkannya menyembelih, insyaallah ta'ala kita akan sebutkan di Masjid Raya Masjid Al-Ukhuwah pada hari Senin, insyaallah ta'ala, dengan beberapa permasalahan yang lain, termasuk bagaimana pembagian dari hewan yang sudah kita sembelih ukuran dan takarannya. Ila huna walhamdulillah.